Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah. Indah semua cerita yang telah terlewati dalam satu cinta. Kita yang pernah bermimpi jalani semua hanya ada kita. Namun ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku. Bila hari ku tanpamu, segala cara telah ku coba pertahankan cinta. Satu paksa, restunya tak berpihak pada kita.